wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalaluh. Kali ini kita lebih dalam mengenal rukun Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Semua punya maksud, semua punya hikmah. Karena Allah terlalu sayang pada kita. Kita saja yang belum sayang pada Allah, bahkan belum sayang pada diri kita. Mereka yang benar-benar sayang kepada dirinya tentu berusaha agar dirinya selamat di dunia yang sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal rukun Islam membuat kita jatuh cinta. Semakin cinta Allah, cinta Islam. Allahu Akbar. Kita mulai syahadat. Hakikat syahadat itu adalah jihad sungguh-sungguh. Inilah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sebelumnya Abu Sufyan tidak berani mengucapkan syahadat. Bukan tidak fasih, bukan tidak mengerti, itu bahasa mereka kok. Sangat fasih mereka membahasakannya, sangat paham. Nah, justru karena paham itulah mereka tidak berani mengucapkan syahadat. Karena ada konsekuensi logis di balik ucapan syahadat. Syahadat bukan sekedar ucapan, tapi keyakinan yang dibuktikan dengan akhlak yang mulia, akhlak Islam. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, tunduk kepada syariat Allah jalla jalaluh. Allahu akbar walillahilham. Ishadu bi anna muslimun. Show please that you are Muslim. Perlihatkan dirimu sebagai seorang Muslim. Allahu akbar. Jadi tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar ucapan, tunjukkan dirimu sebagai seorang Muslim. Sehingga sahabatmu, keluargamu, tetanggamu, semua orang bisa mengenalmu sebagai seorang Muslim. Lahir batin, sampul isi, berjilbab dan akhlaknya mulia. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Yang kedua, salat. Hakikat salat itu zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat itu zikir. Di antaranya adalah zikir, takbir, Allahu Akbar, ingat Allah. Berdiri, ingat Allah. Ruku, ingat Allah. I'tidal, ingat Allah. Sujud, ingat Allah. Salam, ingat Allah. Nah, kalau kita terlatih ingat Allah saat berdiri, duduk, dan sampai dari takbir salam, terlatih husu tuma'nina karena zikir kepada Allah, selesainya akan terbawa semangat ingatan itu kepada Allah. Akhirnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana melakukan keji dan mungkar? Ingat Allah. Bagaimana bisa maksiat? Zakat. Hakikat zakat itu adalah suci, as-safwa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta yang suci, jadi kita belikan makanan, jadi darah, jadi daging, jadi rumah, kendaraan, semuanya menjadi suci. Maka orang berzakat itu pun disucikan dirinya oleh Allah jalla jalaluh. Allahu Akbar. Saum. Hakikat saum itu adalah ikhlas. Makanya kita mau saum, mau lapar, mau haus. Kenapa coba? Karena ingin ridha Allah. Makanya hanya Allah yang menilai. As-saumu li, saum ini untuk aku, ana azibihi. Aku yang akan berikan ganjaran kepadanya. Karena ikhlas itu kita kuat. Menjelang buka, puncaknya lapar, malah senang. Ikhlas. 10 hari, 20 hari, kita kuat, ikhlas. 24 jam kita digembleng oleh Allah, ikhlas. Yang terakhir, haji. Hakikat haji itu adalah al-hub, cinta. Nabi Allah Ibrahim, saking cintanya kepada Allah, rela anaknya dikorbankan demi cinta kepada Allah. Siti Hajar, yang tentu lebih berat, yang mengandung, yang melahirkan, rela anaknya dikorbankan demi cinta kepada Allah. Ismail, dirinya rela dikorbankan demi cinta kepada Allah. Mereka menjadi keluarga kekasih Allah. Karena itu, kalau sudah cinta, akan syahadat sungguh-sungguh. Kalau sudah cinta, akan salat selalu zikir ingat Allah. Kalau sudah cinta, zakat, dia akan menjaga kesucian cintanya, tidak akan mempersekutukan Allah. Kalau sudah cinta, dia akan ikhlas, hanya ingin ridha Allah dan ingin selamat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.